partikular ae. Lah ngopo? Aku ditinggal ngopo cokwe. Wes Mas, ra penting kuwi mare loro ati terus. Lah terus penake piye? Mending gole panjer kowe yo. Pasir wae, pipet taman sak parkir tambah sing susah babine. Rasa nangis mergo tresno.